Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Masih melanjutkan pembahasan ilmu waris Islam atau ilmu al-fara'id, dan kita masih berada pada bab yang ketiga dari buku yang sedang kita pelajari, yaitu bab yang menjelaskan tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah, hak-hak yang terkait dengan harta mayit. Maksud dari pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahimain rahimakumullah, adalah hendaknya masing-masing kita sebagai hamba Allah azza wajal mengetahui bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh mayit itu belum tentu murni punya mayit, belum tentu murni milik mayit. Bisa jadi masih terkumpul, bercampur di dalamnya harta orang lain. Bisa jadi karena pinjaman, atau karena ada usaha bersama, syarikah. Atau mungkin ada harta-harta yang masih statusnya bersengketa. Tanah yang masih bersengketa. Atau ada jual-beli yang belum selesai. Bisa jadi ada harta yang sudah dibeli, namun pembayarannya dalam apa namanya, dalam proses, beli tanah, beli rumah, yang pembayarannya disepakati misalnya, 20 kali angsuran misal, tetapi sertifikat sudah dikasihkan, bisa jadi seperti itu. Nah, sudah beberapa kali angsuran, kemudian orang ini mati, artinya tanah yang dia miliki itu, rumah yang dia beli itu belum murni milik orang tadi, mayit. Sehingga karena banyak kemungkinan-kemungkinan ini, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya di sana ada hak-hak yang terkait dengan apa? Harta peninggalan mayit. Dan itu semuanya harus diselesaikan sebelum kemudian harta itu menjadi tarikah, menjadi harta murni milik mayit yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Baik, betul, segera kita untuk membagikan warisan, namun tidak maknanya kemudian tergesa-gesa. Segera namun tidak tergesa-gesa. Melihat, sudah selesaikah hak-hak yang terkait dengan mayit. Nah, sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu bahwasanya hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan mayit yang pertama adalah yang terkait dengan penyelenggaraan apa? Jenazah. Jadi hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah diambil dari harta mayit ini yang ditinggalkan. Jangan sampai mayit kemudian terlantar. Mau membeli kain kafan saja, lempar-lemparan. Siapa yang membelikan? Kamu, saya. Baik. Pada asalnya penyelenggaraan jenazah itu, biaya-biaya yang ditimbulkan darinya diambil dari apa? Harta yang ditinggalkan oleh mayit, untuk biaya apa namanya menggali kubur, liang lahat, ketika memang ya orang-orang tidak bisa menggali kecuali dengan apa, dengan bayaran, atau biaya untuk apa namanya kain kafan dan seterusnya. Dan di sini perlu ada catatan yang juga tertulis pada halaman yang ke-21 ya, bahwasanya biaya pengurusan jenazah yang dikeluarkan dari harta mayit tidak boleh melampaui batas. Jadi tidak boleh biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah ini melampaui batas. Ya. Melampaui batas, karena yang seperti ini akan ya memadharatkan bagi ahli waris. Ya. Atau memang itu penyelisihan syariat. Ya, seperti misalnya kain kafan tidak cukup dengan kain biasa yang sederhana, namun dengan menggunakan kain sutra yang mahal, yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Kalau orang mampu untuk beli kain sutra, sutra asli misalnya, ya jangan untuk mayit, untuk orang yang hidup. Bisa untuk putrinya, bisa untuk istri yang ditinggalkannya, ya. Bisa untuk ibu yang ditinggalkannya. Ya, karena sutra itu diperbolehkan hanya bagi kaum apa? Wanita. Kan demikian. Tidak kemudian dijadikan sebagai kain kafan yang nanti akan hancur, akan rusak. Tidak diperbolehkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi ya, dikeluarkan untuk apa? Untuk sesuatu yang mubadir, untuk sia-sia. Bahkan terkadang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syar'i. Ya. Nah, dikumpulkan uang banyak senilai 1 juta kemudian di apa namanya? Dibuat dalam bentuk mungkin uang-uang apa namanya? Pecahan. Ya, 500 rupiah kemudian disebar-sebar, dibuang. Nah, kalau ada yang mengambil, ada yang tidak mengambil, ada yang terbuang, tercecer, ya. Itu kalau tidak ada apa, keyakinan apapun, ini sudah bentuk apa, tabdzir, ya, tabdzir menyanyiakan apa, harta. Seandainya uang 1 juta itu digunakan untuk membeli mushaf Al-Quran, ya, yang kemudian diletakkan di mana, di masjid, untuk apa, dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh anak-anak kita yang ya, belajar di taman pendidikan Quran barangkali, faedahnya akan besar dan mengalir pahalanya kepada apa? Mayit. Insyaallah ta'ala. Ya, diniatkan untuk mayit. Wakaf untuk mayit. Tapi kalau kemudian dibuang-buang, disebar, ya, ini apa faedahnya di sini? Nah. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin. Nah, setelah pembahasan yang pertama sudah kita sebut pada pertemuan yang telah lalu. Yang kedua, hak yang terkait dengan apa? Hak yang terkait dengan harta peninggalan adalah hutang. Nah, hutang ini kalau dirinci ada dua macam hutang. Ada dua macam jenis hutang. Hutang yang pertama adalah hutang yang terikat dengan warisan. Ya. Hutang yang terikat dengan barang-barang yang memang itu termasuk bagian dari warisan. Apa maksudnya? Yani ada orang berhutang, namun hutang ini kemudian dikuatkan, diikat ya, dengan sebagian dari harta waris. Ya, tentunya ketika itu belum menjadi harta waris. Seperti misalnya hutang yang diikat dengan jaminan. Ya. Hutang yang diikat dengan rohen. Ya. Dengan jaminan atau dengan apa menggadaikan sesuatu. Ya. Misalnya saya hutang kepada panjenengan. Ya, hutang kepada panjenengan. Ya. Hutang 10 juta. Nah, kemudian saya menggadaikan ya motor saya, ya, disimpan di tempat Anda. Ini motor, ya, saya gadaikan. Ya, motor seharga 12 juta. Nah, motor seharga 12 juta. Artinya, ya, orang yang meminjamkan uang itu ingin betul-betul hartanya itu terjaga, sehingga dia minta apa? Minta adanya ya, boros, minta adanya rohan, gadai. Ya. Digadaikanlah motor saya. Saya sudah mulai mengangsur hutang saya, sudah sampai, ya, tapi sudah sampai apa namanya batas misalnya 5 juta sudah saya bayar. Berarti tersisa berapa? 5 juta. Kemudian saya mati. Ya, saya mati. Saya punya harta banyak. Ketika diinventarisir hutang-hutang saya, ternyata didapatkan di antara hutang saya adalah hutang yang masih ada sangkut paut dengan apa? Tadi harta yang ya yang digadaikan motor tadi. Maka ini lebih diutamakan. Ya. dikeluarkan 5 juta untuk melunasi hutang saya yang tersisa itu, untuk kemudian didapatkan kembali apa namanya motor yang digantikan itu yang senilai berapa? 12 juta. Nah, ini namanya hutang-hutang yang terikat. Hutang-hutang yang terikat, hutang yang diikat dengan tarikat. Nah, seperti tertulis di situ, yang dimaksud dengan hutang yang diikat dengan tarikah adalah hutang-hutang yang dikuatkan dengan tarikah. Dengan tarikah. Tarikah ini harta peninggalan. Seperti hutang yang diikat dengan gadai. Di mana si mayit menggadaikan sebagian hartanya. Mungkin bentuknya sertifikat tanah, kendaraan, atau harta yang lainnya. Nah, ini harus dilunasi dulu agar ya, harta yang itu merupakan bagian dari warisan juga kembali. Untuk nanti dibagikan kepada ahli apa? Waris. Nah, ini lebih diutamakan untuk diselesaikan. Baru kemudian, yang ketiga, hutang-hutang yang lepas, mursal. Hutang namun tidak ada ikatan-ikatan tertentu. Ini urutannya adalah yang ketiga. Urutannya adalah yang ketiga. Kenapa kita mengurutkan seperti ini? Ini sangat penting ketika harta mayit itu terbatas. Kalau harta saya banyak sih tidak masalah. Mana dulu yang diselesaikan tidak masalah. Hutang-hutang saya total misalnya 2 juta. Namun harta peninggalan saya ya, misalnya 1 miliar. Ini tidak masalah. Siapa dulu yang diselesaikan. Tidak pengaruh. Tapi kalau harta saya sedikit, hutang-hutang saya banyak, maka di sini ada skala prioritas. Mana dulu yang diselesaikan. Selesaikan dulu hutang-hutang yang dikaitkan dengan apa? Tadi gadai, sehingga hutang terlunasi, barang kemudian didapatkan, yang barang ini mungkin dijual juga akan memiliki nilai yang banyak untuk bermanfaat bagi pelunasan hutang yang lain. Ya, ini hutang-hutang yang apa? Sifatnya lepas, hutang yang biasa disebut dengan duyun, hutang-hutang mursalah atau mutlaqah, yakni hutang-hutang mayit yang tidak terkait dengan harta pusaka. Tidak terkait dengan tarikah. Nah, dan para ulama menyebutkan hutang-hutang lepas itu kalau dibagi ada dua. Nah, hutang-hutang lepas itu ada dua macam. Yang pertama hutang kepada Allah. Orang bisa jadi mati punya hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia. Nah, seperti disebutkan pada halaman 22 di situ. Hutang-hutang yang lepas ada dua macam. Pertama, hutang kepada Allah. Contohnya apa? Kafarah. Hutang bentuknya kafarah. Nah, kafarah atau nazar atau zakat atau haji yang wajib atas dia. Ini hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Orang dia di tengah hari bulan Ramadan mengumpuli istrinya. Al-jima. Dia terjatuh kepada dosa. Besar di situ. Nah, di antara kafarah bagi orang-orang yang apa? Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah, kemudian berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut, masih ditambah dengan hari yang dia apa? Melakukan hubungan dengan istrinya itu. Nah, kalau memang tidak mampu, nah berpindah. Berpindah. Di antaranya adalah dengan memberi apa? Makan 60 orang apa? Miskin. Ini kan hutang kepada Allah. Kemudian tiba-tiba dia mati. Mati orang ini. Mati dalam keadaan dia punya hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kafarah yang belum dia apa? Tunaikan. Nah, dan ini bagi ahli waris yang mengerti. Nah, tentu dia tidak akan apa? Tidak akan melepaskan ayahnya begitu saja, saudaranya begitu saja, dalam keadaan membawa hutang dengan Allah Jalla wa'ala, kepada Allah, ditunaikan. Nah, atau mungkin ada nazar, atau mungkin ada zakat yang belum dia keluarkan. Ini orang kaya, ya, di bulan Muharram, dia sudah genap 1 tahun, haul. Genap 1 tahun dari harta yang dia miliki. Dia punya harta 100 juta. Dan ini jelas sudah sampai kepada apa? Nisab. Pada tahun 1440 Hijriah, bulan Muharram, dia punya uang 100 juta. Yang diam. Tidak berkurang. Disimpan selama 1 tahun. Di bulan Muharram 1441, berarti sudah genap 1 apa? Tahun. tahun. Belum sempat membayar, dia sudah nyampaikan, ini ada uang zakatnya Bapak di sini, ya. 2,5% dari 100 juta yang Bapak simpan. Ya. Nah, kemudian bulan Sofar meninggal. Belum sempat mengeluarkan apa? Zakatnya. Taib, soal pertanyaan. Ini uang zakat ini haknya sang ayah yang meninggal atau itu haknya fuqara wal masakin? Jawabannya haknya fuqara dan apa? Masakin. Dan itu adalah hutang dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hutang dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini adalah tambahan kebaikan bagi mayit sesungguhnya. Ya. Kalau seorang tahu ya, betapa besarnya pahala zakat di sisi Allah Jalla wa Ala dan betapa besar manfaatnya termasuk bagi harta yang dizakati, bisa dia akan bersegera mengeluarkan zakat itu. Namun sudah didahului dengan kematian. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini diantara hutang-hutang. Ya, hutang kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian berikutnya adalah hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia seperti pinjaman ya, atau upah yang belum dibayarkan. Ya, dia punya banyak pekerja, ya. Barangkali dia punya perusahaan, ya. Atau dia punya pekerjaan rumah, ya, tukang, ya. Nah, belum dibayarkan. Biasanya kalau tukang itu hari apa dapat bayaran? Hari Sabtu, ya. Seton misalnya, ya. Seton. Ya. Hari Jumat mati, ya. Jumat meninggal. Nah, ini pekerjanya masih pada bekerja, ya. Kemudian hari Sabtu, ya, Ahadnya libur biasanya, Senin mulai kerja lagi. Nah ini anak-anaknya bagaimana? Ya. Oh, enggak, ini sudah jadi harta waris. Nah, enggak ada urusannya dengan, oh enggak bisa. Itu hutang ini sudah ada sebelum dia mati. Itu hutang kepada apa? Pekerja itu. Ambil dari harta waris tadi untuk membayar apa? Bayar hutang. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, sekarang ada permasalahan. Ketika harta peninggalan mayit itu terbatas, ya, dan tidak bisa melunasi hutang-hutang kepada Allah, tidak pula bisa melunasi hutang-hutang kepada makhluk, mana yang diutamakan? Ya. Kepada Allah punya hutang, kepada makhluk punya hutang, mana yang didahulukan? Ya. Sekali lagi, kalau hartanya banyak tidak masalah. Sekarang kalau hartanya terbatas, ya, manakah yang diutamakan untuk ditunaikan? Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Asy-Syafi'iyah berpendapat, Asy-Syafi'iyah, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya hutang kepada Allah diutamakan. Sudah, hutang-hutang kepada Allah itu yang diutamakan. Kafarahnya atau yang lain. Ya. Hanabilah, ya, mazhab Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya hutang itu dibagi rata sesuai perbandingan jumlah hutang, ya, seperti orang yang terkena pailit, ya, di prosentase, ya. Nah, hutang kepada Allah misalnya, ya, 20 juta misal, hutang kepada manusia juga 20 juta misal, ya. Ternyata harta yang dimiliki mayit hanya 10 juta. Ya. Kalau menurut pendapat Syafi'iyah, 10 juta ini untuk membayar apa? Hutang kepada Allah, sudah. Itu pun tidak selesai kan? Yang tadi 20 juta. Menurut pendapat Hanabilah tidak. Ya. Dibagi rata sesuai dengan apa? Ya, nisbah. Persentase. Hutang kepada Allah 20 juta, hutang kepada manusia 20 juta, berarti 50-50% dari 10 juta itu, ya, 5 juta. Ya, untuk menunaikan hutang kepada Allah dan 5 juta untuk menunaikan hutang kepada apa? Ya, kepada manusia. Al-qaulu salis, pendapat yang ketiga, ya, adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Hanafiyah, pendapat Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwasanya hutang kepada makhluk diutamakan untuk diselesaikan. Nah, jadi kepada makhluk diselesaikan pertama kali. Kenapa? Ya. Karena kalau hutang kepada makhluk, makhluk itu, ya, tabiat mereka, mereka tidak memaafkan. Ya. Makhluk itu sukanya tidak memaafkan. Ya. Baik, kita akan merasakan, ya, jual beli kurang 1.000 saja dipikir terus, ya kan. Wis, gara-gara 1.000 rupiah ini dipikir terus, 1.000 padahal, ya kan. gara-gara 1.000 rupiah. Ya. Jadi manusia itu tabiatnya tidak mudah untuk apa? Ya, melupakan atau memaafkan. Tapi berbeda dengan muamalah seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala Ghafurur Rahim. Zat yang Maha apa? Ya. Mengampun, Zat yang Maha. Orang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotayaya, khotaya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Mungkin dia punya hutang kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan dosa-dosa yang lain sepenuh bumi. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apa apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan memberikan ampunan sebesar bumi juga. Ya. Maka dari sisi ini, sisi pandang ini, kemudian Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat hutang kepada makhluk lebih dahulu dia apa? Diselesaikan. Nah, di hari kiamat tidak ada kecuali kisos nanti. Ya. Jangankan manusia, kambing, kambing yang di dunia itu ya, mendolimi saudaranya, ditanduk saudaranya. Ya. Kemudian pada hari kiamat yang ditanduk ini dibangkitkan, dua-duanya dibangkitkan, diberi tanduk, diperintahkan untuk membalas. Ya. Nah, ini ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, ya, tiga pendapat di kalangan para ulama ketika ya, harta itu terbatas dan berbenturan antara hutang kepada Allah dan hutang kepada apa? Kepada manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Dan sampai saat ini yang kita lebih condong kepadanya adalah pendapat yang terakhir. Pendapat yang terakhir, yakni lebih diutamakan untuk menyelesaikan hutang-hutang apa? Makhluk. Ya, hutang-hutang kepada apa? Makhluk. Dari sisi ini, karena Allah Jalla wa'ala adalah Zat yang Maha apa? Ya, pengampun, Zat yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Barangkali ada yang sempat berpikir atau bertanya, ini pembahasannya kok ya, apa namanya? Banyak dalam arti kok tidak simpel orang mati harta langsung dia Pak dibagi. Ya. Justru ini bentuk kasih sayang Allah kepada apa? Kaum muslimin, manusia. Agar jangan sampai dia menghadap Allah dalam keadaan dia apa? Membawa dosa. Agar jangan sampai dia menghadap Allah dalam keadaan manusia terzalimi. Ya. Jadi Islam ini menjaga ya, maslahat semuanya. Maslahat orang yang mati dan maslahat orang yang apa? Yang masih hidup. Orang yang masih hidup adalah orang-orang yang memberikan piutang. Ya. Mereka juga ya, manusia. Ya, yang mereka akan terzalimi kalau hutang-hutang itu tidak di ya, tidak diberikan. Ya. Nah, dan orang yang mati pun juga bukan kemudian senang ketika dia datang menghadap Allah dalam keadaan membawa harta orang. Ya, jadi ini semuanya adalah maslahat bagi apa? Bagi mayit. Orang mati dan maslahat bagi apa? Orang yang masih hidup. Nah, dan ketika ahli waris mengerti hukum ini, mengerti ilmu ini, maka akan sangat banyak bermanfaat dan membantu bagi orang-orang yang apa? Yang meninggal. Na'am bi'idznillah ya azza wa jalla. Nah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Jadi yang pertama terkait dengan apa? Yang terkait dengan harta peninggalan, yang pertama adalah untuk pengurusan jenazah. Yang kedua hutang-hutang apa? Ya, yang terikat. Yang ketiga hutang-hutang lepas. Dan hutang-hutang lepas ini ya ada dua macam. Hutang kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua hutang kepada apa? Makhluk. Nah, baru yang keempat ya, yang keempat ya, ini ditunaikan berikutnya. Bukan yang keempat dulu, tapi itu tadi yang pertama, penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang-hutang, baru wasiat. Wasiat ini diakhirkan. Ya, diakhirkan. Bukan disebut dipertamakan, diselesaikan dulu. Alhamdulillah. Ya, musuh. Nah, Wasiat ini, ya, kalau saya bertanya kepada antum, mana yang lebih dulu ada, wasiat atau hutang? Jawabannya apa? Hutang dulu. Karena wasiat itu berlaku setelah kematian apa? Seorang itu. Kalau orang jadi mayit, wasiat ini berlaku. Wasiat adalah pemberian yang berlaku setelah kematian apa? Seseorang itu wasiat. Selama dia belum mati ya, ya belum dilaksanakan. Ya. Misalnya saya membuat surat bermaterai. Ya. Saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk fulan misalnya. Atau untuk bangun masjid. Ya. Kemudian saya safar, pergi. Ya, kemudian ada keluarga yang melihat surat tadi. Ah, ini ada surat wasiat ini. Wasiat, ini akadnya adalah wasiat. Mana hartanya? Saya gunakan untuk bangun masjid. Atau untuk ini, untuk itu, sesuai dengan yang disebutkan wasiat. Tidak bisa. Karena wasiat itu berlaku setelah apa? Kematian seseorang. Ini namanya wasiat. Ya. Dan wasiat itu bisa dibatalkan. Kalau seorang masih apa? Hidup, ah, tidak jadilah ini. Ya, saya robek saja. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Jadi kalau ditinjau, mana yang lebih dulu antara hutang dengan wasiat, maka jawabannya hutang dulu. Hutang itu adanya ketika orang masih hidup. Ya, sudah hutang ke fulan, ya. Ambil beli ini, beli itu, ternyata masih hutang. Ya. Maka di dalam penyelesaiannya, ketika seorang itu mati, yang pertama kali diselesaikan adalah hutang-hutangnya dulu. Baru setelah hutang-hutang selesai, dan masih ada sisa, dikeluarkan untuk apa? Wasiat. Apa wasiat yang dia keluarkan? Ternyata ada wasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak yatim. Ada wasiat untuk diberikan apa hartanya untuk membangun apa masjid. Ada wasiat, ya, dia berwasiat untuk apa namanya, nanti kalau saya mati tolong dibelikan kitab-kitab, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diletakkan di pondok, ya, di ma'had, agar bisa dibaca oleh para penuntut ilmu. Bisa dijadikan sebagai senjata untuk mereka berdakwah. Ya. Wasiatin, oh ada wasiat. Nah, ini wasiat, ya, ditunaikan setelah penyelesaian apa tadi? Hutang-hutang. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita baca halaman yang ke-23 tentang wasiat. Apabila sebelum meninggalnya seseorang berwasiat untuk mengeluarkan sejumlah harta untuk kebaikan, seperti membangun masjid, mewakafkan mushaf, menafkahi anak yatim, atau hal-hal yang lain, maka wasiat tersebut wajib ditunaikan sebelum harta dibagikan. Wajib ditunaikan. Namun kewajiban ini sangat terkait dengan syarat. Ya. Wasiat wajib dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Nah ini, tetap ada syarat-syarat. Ya. Dengan syarat-syarat itu akan semakin mengikat. Dan akan terarah wasiat itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, ada tiga syarat ma'asyiral muslimin, ya. Yang tiga syarat ini, ya, harus terpenuhi sebelum kita membagikan apa, mengambil dari harta ini untuk dilaksanakan wasiat. Syarat yang pertama, wasiat tersebut adalah ketaatan kepada Allah, ya, bukan kemaksiatan, bukan kesyirikan. Bukan muhdatsatil umur, kebidaahan, ya, bukan apa namanya sesuatu yang Allah murkai. Nah, wabillahi taufiq. Nah, ini penting. Kalau ilmu ini tidak diketahui, ya, orang kan kadang pokoknya ada wasiat yaitu dilaksanakan. Ya. Ya, dilihat dulu wasiatnya apa. Wasiatnya itu ketaatan kepada Allah atau bukan ketaatan kepada Allah. Ya. Karena kita punya kaidah yang tidak bisa dirubah, ya, bahwasanya ketaatan kepada makhluk itu dibatasi dengan apa? Ma'ruf, perkara yang apa? Ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati madza al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perintah itu adalah perkara maksiat. Seorang istri betul wajib taat kepada apa? Suami. Tapi kalau suami memerintahkan sesuatu yang maksiat, tidak boleh taat. La ta'ah. Kita wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita, ya, kepada pemimpin kita, penguasa kita, pemerintah kita, wajib taat. Tetapi ketaatan itu fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf, bukan perkara-perkara yang haram. Ya. Kita wajib taat kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun kalau orang tua kita memerintahkan perkara yang haram, maka tidak boleh apa? Taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kamu, memaksa kamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Namun dalam urusan dunia tetap kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sama juga dengan wasiat. Lihat apa wasiatnya. Wasiatnya ketaatan atau bukan ketaatan. Ya. Karena bisa jadi wasiat bukan ketaatan. Ada orang mati, ada wasiat, tolong nanti kalau bapak mati dibakar. Ya. Sampai jadi apa? Abu. Nanti kalau sudah jadi abu, ya, dibagi dua. Yang satu dibuang di laut, satu dibuang di apa? Ya, di darat. Loh mungkin. Mungkin atau tidak? Ya mungkin saja, karena mungkin jahil, tidak tahu, ada wasiat seperti itu. Bingung. Piye, nah. Bapak wasiatnya kok kon ngobong. Ya. Baik. Mungkin jahil, ya kan. Dulu belum muslim, kemudian masuk Islam, masih terbayang-bayang syariat atau ajaran agama dia dulu. Ya, pingin untuk dibakar. Apakah dilaksanakan? Jawabannya tidak. Haram untuk dilaksanakan. Walaupun itu bentuknya apa? Wasiat. Ngerti nggih? Ini yang pertama. Yang kedua. Syarat yang kedua. Nilai wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta mayit setelah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah dan pelunasan hutang-hutang. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya setelah dikeluarkan untuk bayar hutang macam-macam, sisa harta adalah 10 juta. Sudah selesai. Hutang-hutang selesai. Sekarang harta tinggal 10 juta. Kemudian dapat wasiat, tolong wasiat ini dilaksanakan, ya. Ya. Berikan 5 juta untuk pembelian semen. Semen untuk bangun masjid, 5 juta. Angka di situ. Nah, ternyata 5 juta itu adalah separuh dari apa? Harta yang dia tinggalkan 10 juta, separuh. Ya. Maka tidak dilaksanakan ini. Ya. Yang boleh dilaksanakan sebatas sepertiga saja. Ya. Sebatas apa? Sepertiga itu yang dikeluarkan. Nah, adapun kalau mau mengeluarkan lebih dari sepertiga, harus sepersetujuan apa? Ahli waris. Kalau ahli waris setuju, oh, rapopo. 10 juta semua juga tidak apa-apa. Kita ini kebetulan anak-anaknya kaya-kaya semua. Sudah. Kita tahu hak kami ada di situ, namun sudah dikeluarkan semuanya untuk masjid. Ini lain lagi masalah. Ya. Ini lain lagi apa? Masalah. Nah. Jadi sekali lagi, apabila nilai wasiat lebih dari sepertiga, maka yang ditunaikan hanya sebatas sepertiga harta. Hanya sepertiga saja. Atau keputusannya diserahkan kepada ahli waris. Apakah mereka ridha untuk mengeluarkan wasiat lebih dari sepertiga harta atau tidak ridha. Kalau ridha ya sudah. Kalau tidak berarti hanya dibatasi berapa? Sepertiga. Nah, apa dalilnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Dalilnya adalah hadis yang masyhur. Ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk seorang sahabat, yakni sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjenguknya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni." Suatu saat Rasul datang menjenguk saya. Saya dalam keadaan sakit parah. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Saya orang yang punya harta. Ya Rasulullah, inni dzumalin. Ya Rasulullah, saya punya harta banyak sekali. Dan saya tidak punya ahli waris kecuali ibnatun li, kecuali satu putri saja." Ini sudah sakit parah, ya. Hartanya banyak, ahli waris cuma satu, apa? Perempuan. "Ya Rasulullah, bolehkah saya atasaddaq bi tsulutsai mali?" Ya Rasulullah, bolehlah atau bolehkah saya bersedekah 2/3 harta? Hadis itu tidak saya sebutkan dalam buku ini, ya. Karena maksud dari buku ini adalah ikhtisar. Ya. Nah, jadi ya, dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah 2/3 hartaku?" Kata Rasulullah, "An-nisfu ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-thuluts ya Rasulullah, sepertiga bagaimana?" Kata Nabi, "As-thuluts, was-thuluthu katsir." Boleh sepertiga. Dan sepertiga itu pun sesungguhnya masih apa? Banyak. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan alasan. Kenapa? Ya tidak boleh seorang mengeluarkan wasiat lebih dari sepertiga. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh ketika seorang mati meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin, ya, kemudian memiliki hajat sampai menengadahkan tangan dari satu pintu ke pintu yang lain. Nah, jadi syariat Islam ini betul-betul membatasi, ya, untuk kemaslahatan semuanya. Dia berwasiat sepertiga untuk kebaikan mayit, ya, dapat pahala. Ada tambahan amalan sesudah apa? Kematiannya. Ya. Tetapi dibatasi sepertiga agar untuk ahli waris masih banyak. Dan sepertiga pun itu dikatakan Rasul masih banyak. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi ini syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Adapun syarat yang ketiga, wasiat itu dilaksanakan. Bismillah. Wasiat tidak ditujukan kepada salah satu dari ahli waris. Jadi wasiat itu tidak ditujukan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Ya. Jangan sampai wasiat itu tertuju kepada salah satu ahli waris yang sudah mendapatkan bagian. Ya. Kalau seperti itu berarti dia melebihkan pemberian yang lebih dari apa yang Allah tetapkan. Ya. Karena merasa ada salah satu anaknya itu yang lebih berbakti, maka dia tulis, sebelum dibagi warisan tolong sepertiga diberikan kepada Muhammad, ya, anak pertamanya yang sangat berbakti misal. Baru setelah itu yang lain dibagi. Tidak boleh yang seperti ini. Wasiat ditujukan kepada apa? Kepada salah satu ahli waris yang sudah mendapatkan apa? Bagian. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Nah, dalam halaman yang ke-24 di situ disebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada masing-masing ahli waris hak-hak mereka. Jadi hak-hak sudah ditetapkan. Maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat itu tertuju kepada orang yang tidak mendapatkan warisan, walaupun pada asalnya dia ahli waris, namun dia tidak dapat dalam kasus itu, maka boleh. Boleh. Saya ulangi, ma'asyiral muslimin. Misalnya saya mati, kan ada kasus seperti ini. Saya mati, seorang mati meninggalkan anak. Anak lima. Ya. Anak lima. Ya. Namun dia sebenarnya sudah punya, atau dia punya anak yang keenam. Tapi sudah mati sebelumnya. Ya. Jadi anaknya sesungguhnya berapa? 6. Hanya saja anak yang pertama sudah mati sebelumnya. Nah, anak yang pertama ini punya apa namanya? Punya anak. Jadi berarti cucunya apa? Mayit. Ya, punya cucu. Dalam praktek dan ketentuan waris, ya, ketika orang itu mati, saya mati, ya, realnya saya meninggalkan anak berapa? 5. Kan demikian. Cucu banyak dari 5 anak ini ditambah anak pertama yang sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Nah, salah satu dari anak 5 ini adalah laki-laki. Ya. Maka harta itu semua habis dibagikan untuk 5 anak ini. Ya. Adapun cucu-cucu tidak berhak, termasuk cucu dari anak pertama yang sudah apa? Meninggal. Karena terhalangi oleh ya, oleh anak laki-laki. Nah, di situ ya, barangkali sebelum saya mati kok saya kepikiran cucu-cucu itu. Nah, saya tulis wasiat. Ya. Tolong nanti saya harta saya sekian diberikan kepada cucu-cucu saya dari anak pertama yang sudah apa? Meninggal. Hukumnya boleh tidak di sini? Boleh. Karena itu bukan ahli waris yang mendapatkan apa? Warisan. Nah, wabillahi taufiq. Dan ketentuan itu adalah ada pada hadis ini. Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada masing-masing ahli waris hak-hak mereka, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau sudah diberikan wasiat semuanya, ya, selesai. Ternyata masih tersisa apa? Harta. Nah, harta itulah yang disebut sebagai tarikah, ya, harta murni milik mayit yang siap untuk dibagikan kepada ahli waris. Nah, dan ini pembahasannya penting, ya, pembahasannya penting terutama ketika harta mayit terbatas. Kalau hartanya banyak ya tidak ada masalah tadi. Ya, mau dikeluarkan apa namanya hutang mursalahnya dulu atau hutang mudah seperti itu. Sekarang permasalahannya kalau hartanya apa? Ya, terbatas. Maka hendaknya disesuaikan dengan urutan-urutan tadi. Hutangnya dulu, ya. Hutangnya pun hutang yang terikat, ya. Baru setelah itu hutang yang lepas. Hutang yang lepas nanti dipilah-pilah lagi, hutang kepada Allah, hutang kepada apa? Makhluk. Nah. Maka ini betul sangat dirasakan, ya. Pentingnya anak-anak soleh, ya, yang ditinggalkan, yang ketika seorang meninggal ada anak-anak soleh yang, ya, mereka membantu orang tuanya agar orang tuanya menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan apa, ya, bersih, tidak membawa kezaliman. Karena kezaliman itu zulumat yaumal qiyam. Kezaliman adalah zulumat yaumal qiyam. Naam. Dan ada kisah yang cukup panjang yang pada pertemuan telah lalu saya pernah mengisyaratkan, yaitu kisah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau berpesan kepada anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, saya sepertinya akan mati dan yang paling berat saya pikirkan adalah hutang-hutang saya, maka tolong nanti diselesaikan, ditunaikan." Nah, kisah yang panjang dalam Sahih Bukhari. Nah, di situ tampak bagaimana berbaktinya siapa? Abdullah kepada Zubair menyelesaikan hutang-hutang apa? Hutang-hutang Zubair bin Awam, baru setelah itu dibagikan kepada apa? Ahli waris. Hutang-hutang diselesaikan, kemudian wasiat ditunaikan, baru diberikan kepada ahli waris. Seperti apa yang telah kita bahas di sini. Nah. Walhamdulillah rabbil alamin, selesai pembahasan bab yang ketiga dari buku ini. Naam, walhamdulillah rabbil alamin. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang keempat, yaitu bab tentang rukun, syarat, sebab-sebab waris dan penghalang-penghalang apa? Waris. Dan ini semuanya harus kita lalui, ya, karena ini semuanya perkara-perkara yang penting, ya, sebagai bekal bagi kita semuanya, ya, di dalam menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menghidupkan hukum waris Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tolong. Fadhal. Maksudnya? Ah, lebih besar mana? Ya, ya. Baik. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama tadi, ya. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Seorang mati dalam keadaan tidak punya wasiat, ya. Ya. Yani membiarkan hartanya utuh sajalah untuk ahli apa? Waris. Ya. Untuk ahli waris, ya. Nah, atau dia keluarkan untuk apa namanya? Wasiat. Lebih afdol mana? Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaannya, ya, barangkali sangat terkait dengan jawaban Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Ya. Nah, ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, melihat hartanya banyak, melimpah ini harta. Harta melimpah. Sehingga kalau dikeluarkan harta itu tidak memadharatkan apa? Ya, tidak memadharatkan anak-anak ahli warisnya. Ya. Nah, maka dia izin kepada Nabi 2/3, ya Rasulullah. Rasul mengatakan jangan. Setengah, ya Rasulullah. Jangan. 1/3, kata Nabi. Na'am, as-sulus was-sulusu katsir. Baik. Kemudian beliau menyebutkan alasan hikmah kenapa dibatasi, agar anak ini ahli waris ditinggalkan dalam keadaan apa? Cukup. Ya, sehingga dia tidak meminta-minta. Maka Allahu a'lam bissawab. Ya. Ketika kita melihat harta kita banyak, sangat banyak. Ya. Kita kepikiran kan kita mati, ya. Kita punya amalan yang apa? Yang terus mengalir bagi kita. Sebenarnya akan lebih baik kalau dia keluarkan di masa hidupnya. Ya. Bukan di saat apa namanya? Kematiannya. Ya. Sedekah yang dikeluarkan di saat kaya, sehat itu lebih besar pahalanya daripada ya sedekah yang dikeluarkan di saat sudah sakit, kayaknya sudah tidak akan hidup lagi. Jadi ini orang kayak sudah tidak butuh. Ini mengeluarkan harta ketika kurang butuh itu beda nilainya ketika dalam keadaan apa? Sehat. Sehat walafiat ya. Umur masih 40 tahun, cita-citanya sampai 70 tahun, harta banyak banget. Wah, ini untuk masjid, ini untuk ini. Ah, ini masyaallah pahalanya apa? Lebih besar. Nah, biasanya wasiat itu ya. Kalau orang sudah apa namanya? Ya. Nah, orang sudah merasa meninggal atau yang semisalnya. Nah, ini Allahu a'lam mungkin dilihat ya. Ketika hartanya dia banyak ya. Dia hartanya banyak ya. Maka ketika dia mengeluarkan wasiat untuk membangun masjid, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang terus mengalir, maka ini akan lebih baik bagi dia. Namun kalau hartanya terbatas, ya dikurangi sedikit saja akan memadaratkan apa? Ya, ahli waris. Maka seperti tadi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan apa? Kaya, cukup. Ya, ini lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Ya, termudaratkan. Nah, jadi kondisinya berbeda dari satu keadaan dan keadaan yang lain. Wal ilmu indallah, Allahu taala a'lamu bissawab. Nah, monggo, Pak. Iya. Iya. Mas, iya. Poin yang ketiga. Syarat yang ketiga ya. Ayo. Iya. Allahu a'lamu bissawab. Nah, ketika ini pertanyaannya adalah ada orang tua yang di masa hidupnya sudah berniat untuk memberikan sesuatu kepada salah satu anaknya, bahkan sudah diucapkan. Iya, iya, niat itu sudah disampaikan dan diberitahukan kepada yang lain. Bahwasanya tanah ini nanti untuk bulan. Ya, ya. Baik. Pemberian itu kalau masih sifatnya hanya niat. Ya, kemudian belum ada serah terima. Nah, seperti misalnya betul-betul sertifikat dia apa namanya dikasihkan atau apalah bentuk berpindahnya apa kepemilikan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, maka ini belum apa namanya belum berpindah kepemilikan itu. Nah, kecuali kalau memang sudah di apa namanya sudah berpindah kepemilikan. Kui tanah kae nggo kowe iki sertifikate. Silakan diolah. Ini berarti sudah betul-betul apa? Diberikan. Atau misalnya mobil iki kuncine iki BPKB-ne. Ini berarti sudah dapat apa namanya? Ya mobil itu. Ya. Ini pemberian berarti sudah disampaikan kepada apa? Anak. Tapi kalau hanya niat baru disampaikan ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini masuknya ke dalam apa namanya? Ya. Wasiat Allahu a'lam. Nah, artinya masih niatan yang belum apa namanya belum terwujud. Dan seharusnya ketika itu pemberian adalah pemberian yang sifatnya apa? Adil, semuanya diberikan, didapat. Nah, jadi Allah wa'alam mungkin untuk kehati-hatian dan untuk kebaikan apa namanya mayit, ya, hitung semuanya sebagai bagian dari apa? Waris. Ya. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Kecuali kalau memang betul-betul pemberian itu sudah apa? Sudah betul-betul berpindah apa? Tangan. Ya sudah. Mau itu sudah diberikan. Adapun yang lain tidak dapat, ya sudah. Ya, dimaafkan apa yang apa orang tua mungkin membagi dalam keadaan tidak adil dan seterusnya, sudah namanya. Ya. Kalau memang orang tua mungkin zalim, ya kita maafkan mereka namanya. Kita maafkan apa? Mereka, seandainya itu apa namanya memang bentuk kezaliman. Tapi kalau tadi namallahu alam belum ada kejelasan berpindah, nah, ya maka ini ya dihitung dalam bentuk wasiat Allahu alam, sehingga nanti semuanya dihitung sebagai warisan saja. Wallahu alam bissawab. Nggih, monggo. Antik lagi ini permasalahannya. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Orang tua punya anak 5 misalnya. Salah satunya ini enggak mampu. Enggak mampu. Nah, di masa hidupnya, berarti masih hidup ya Bapak waktu itu orang tua. Gini, kita beri bantuan kepada anak yang enggak mampu ini, kita berikan rumah ya. Tapi syaratnya nanti kalau ada pembagian waris tidak apa? Dapat apa? Warisan. Nah, baik. Kalau warisannya ternyata besar sekali, nah, ya. Ya, masing-masingnya dapat 50 juta, sementara rumah harga 20 juta, gimana itu? Kira-kira, ya. Atau sebaliknya, ya, ternyata harta warisannya masing-masing dapat 10 juta, ya, rumah ini harganya berapa? 50 juta, nah, ya kan? Atau 1 miliar, ya kan? Harganya naik. Kira-kira apa yang akan terjadi di tengah-tengah apa namanya, ya, keluarga itu, ya. Nah. Tapi nah, lebih baik itu misalnya pinjaman untuk dia nanti ketika dapat apa warisan di apa namanya dibayarkan, ini akan lebih apa lebih menjadikan hati-hati keluarga itu apa bersatu. Nah, mungkin seorang bapak punya niatan, yakni saya yakin niatan-niatannya baik ya, ada wasiat untuk salah satu anaknya yang paling besar, yang paling tua, dikasih harta wasiat karena dianggap anak ini paling apa? Berbakti. Tapi niatan itu nanti bisa jadi berbalik. Ya. Manfaatnya itu kebalik nanti. Akhirnya anak-anak yang lain tidak apa? Tidak ridho. Muncul kemarahan kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Beda kalau tetap adil, yang lainnya masya Allah bapak adil. Teringat bapaknya, didoakan. Ya. Wabillahi taufik. Jadi untuk kasus-kasus ini, nah, wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Tapi diberi pinjaman saja lebih baik ya kan? Ya kita pinjamilah ya. Orang meminjamkan itu pahalanya besar loh. Seperti memberi separuh. Saya minjamkan 1 juta seperti memberikan berapa? 500 ribu. Ya. Orang memberikan pinjaman itu seperti bersedekah separuhnya. Nah, dan pahalanya besar. Ini termasuk diantara yang mendorong seorang untuk mudah dalam memberikan apa? Pinjaman. Dan dipermudah lagi dengan adanya syariat apa? Borh. Syariat apa? Rohan atau gade. Orang lebih mudah lagi memberikan pinjaman. Harta dia terasa apa namanya? Aman. Dipermudah lagi oleh syariat dalam bentuk tulisan. Disyariatkan kalau ada pinjam meminjam, ya, ditulis. Ya, ada saksi dan seterusnya. Sehingga aman itu harta. Ya. Ya, hanya saja banyak diantara kaum muslimin lupa dengan apa? Dengan aturan-aturan ini yang akhirnya terjatuh kepada ya, hal-hal yang membuat dia sendiri ya, bingung. Laura popoan wis konco api, konco mbiyen, enggak masalah lah. Enggak usah ditulis. Utang berapa? Utang 100 juta. Ini 1 juta. Ya, begitu jatuh tempo, dia mengatakan aku randu utang. Terus gimana? Coba, ya. Karena kita sendiri yang tidak apa namanya, menggunakan adab-adab syar'i. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ini barangkali ya, yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.